Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita pada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita masih dalam hadis yang ke-35. Hadis yang ke-35 dari hadis Arba'in. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahqiruhu at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi 3 marratin bi hasbi imrin min ash-sharri ay yahqira akhahu al-muslim kullu al-muslimi 'ala al-muslimi haram damuhu wa maluhu wa 'irduhu rawahu muslim. Dari sahabah Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu, janganlah kalian saling mendengki. Al-hasad yaitu membenci kenikmatan yang Allah berikan kepada saudaranya, itulah al-hasad. La tahasadu, jangan kalian saling membenci satu dengan yang lainnya. Apa makna al-hasad? Al-hasad yang diharamkan adalah karahatu ma an'amallahu bihi 'ala al-ghair, membenci kenikmatan yang Allah berikan kepada saudaranya. Terlebih jika disertai dengan at-tamanni zawalun ni'mah, terlebih jika kebencian tersebut disertai dengan berharap supaya Allah subhanahu wa ta'ala, supaya dihilangkan kenikmatan tersebut dari saudaranya. Maka di sini Rasulullah SAW melarang kita semua untuk berbuat hasad. Wala tanajasu, dan janganlah kalian berbuat an-najis. An-najis yaitu menipu, atau an-najis dalam jual beli dijelaskan oleh para ulama adalah ay yazida fi as-sil'ati wa huwa la yuridu shira'aha. Najis dalam jual beli adalah seorang menambah, menaikkan harga suatu barang yang mana dia tidak ingin membelinya. Menaikkan harga suatu barang tertentu yang dia tidak ingin membelinya. Apa tujuan dia menaikkan harga barang tersebut? Tujuannya adalah untuk memudaratkan si pembeli atau untuk memberi manfaat si penjual. Ada si A dan B sedang melakukan transaksi jual beli. Datang orang ketiga, dia mengatakan, dia mengangkat, menaikkan harga barang tersebut. Si A menjual barang ini harganya 100 ke si B. Tiba-tiba si C datang, orang ketiga datang, mengatakan ini harganya 120, 110. Dia menaikkan harga barang yang akan dibeli. Ini adalah najis. Apa tujuannya? Tujuannya bisa jadi tujuannya untuk memberi manfaat si penjual, karena si penjual ini adalah temannya dia, atau tujuan dia adalah untuk memudaratkan, merugikan si pembeli. Maka ini najis, diharamkan an-najis. Wala tabaghadu, janganlah kalian saling membenci. Wala tadabaru, jangan pula kalian saling at-tadabur, membelakangi. Membelakangi dengan punggung, tidak mau bertemu. Membelakangi. Permusuhan disebabkan kebencian yang ada di antara kedua belah pihak, sehingga mereka saling membelakangi satu dengan yang lainnya. Wala yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'din, dan janganlah sebagian kalian menjual suatu barang di atas penjualan saudaranya. Janganlah sebagian kalian menjual suatu barang di atas penjualan saudaranya. Contohnya seseorang, si A menjual suatu barang tertentu kepada si B. Tiba-tiba si C datang, dia mengatakan, saya jual ini juga kamu. Si A menjual buku kepada si B dengan harga 100. Si C datang kepada si B, saya jual barang ini, buku ini, seperti yang sama buku ini dengan yang dijual si A, tapi harganya lebih murah, dengan 90. Maka ini tidak boleh menjual di atas penjualan saudaranya. Padahal si B akan membeli dari si A, tiba-tiba orang ketiga menawarkan barang yang dia miliki lebih murah daripada punya si A. Maka ini diharamkan. Ini diharamkan, hukumnya haram menjual di atas penjualan saudaranya. Demikian sebaliknya, membeli di atas pembelian saudaranya. Si C sedang membeli suatu barang kepada si A, atau si B membeli suatu barang kepada si A. Tiba-tiba si C dia datang kepada si A, saya beli barangmu ini dengan harga lebih daripada yang akan dibeli oleh si B. Ini diharamkan. Wakunu ibadallahi ikhwanan. Jadilah kalian semua hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudara dengan muslim yang lainnya. La yadlimuh. Tidak boleh menzaliminya. Wa la yakhdhuluh. Tidak boleh mengacuhkannya, tidak menolongnya. Membiarkan saudaranya yang butuh dibantu, dia tidak mau memberi pertolongan. Ini al-khudlan. Ini al-khudl. Ayo Utbah duduk. Utbah duduk, enggak keluar-keluar ya. Wa la yakhdhuluh. Al-khudlan adalah tidak memberi pertolongan kepada saudara yang sedang butuh untuk ditolong. Mengacuhkan. Dia acuh saudaranya sedang tertimpa musibah, saudaranya sedang terzalimi. Dia tahu, tetapi dia membiarkan seolah-olah dia tidak tahu. Ini al-khudlan, haram, tidak boleh. Seorang muslim memiliki hak atas muslim yang lainnya. Di antaranya adalah membantu, saling membantu. Tidak boleh mengacuhkan satu dengan yang lainnya. Wala yakdzibuh. Tidak boleh yakdzibuh, mendustakan, atau tidak boleh berucap dusta kepada saudaranya. Tidak boleh menipu saudaranya ini, berdusta kepada sesama muslim, tidak boleh. Sesama muslim tidak boleh berdusta. Demikian juga kepada seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu seorang muslim atau seorang kafir. Al-kadzib haram. Dusta itu hukumnya haram, baik kepada seorang muslim maupun kepada orang kafir sekalipun. Terlebih seorang muslim. Wala yahqiruh. Tidak boleh pula merendahkannya, meremehkan saudara kita yang memiliki kekurangan. Dia punya kekurangan, kita remehkan, kita rendahkan. Dia tidak faham suatu pelajaran tertentu, kita remehkan, kita kucilkan dia. Ini haram hukumnya, tidak boleh. At-taqwa hahuna. Taqwa itu di sini. Wa yusyiru ila sadrihi 3 marratin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada dadanya 3 kali. At-taqwa hahuna. Taqwa itu di sini. Taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Bihasbi mri'in min asy-syarri ay yahqira akhahu al-muslim. Cukuplah seseorang itu dianggap sebagai orang yang jelek. Cukuplah seorang itu adalah dianggap sebagai orang yang jelek, ay yahqira akhahu al-muslim, jika dia menghina dan merendahkan saudaranya semuslim. Kullul muslimi alal muslimi haram. Setiap muslim satu dengan yang lainnya itu haram damuh, darahnya untuk ditumpahkan, haram untuk dibunuh. Wa maluh, haram hartanya untuk dirampas. Wa irduh, haram kehormatannya untuk dijatuhkan. Rawahu Muslim. Hadis riwayat al-Imam Muslim. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari al-iftiraq, perpecahan sesama muslim. Jadi hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kepada umatnya al-iftiraq wal-ikhtilaf. Jadi jangan sampai terjadi di antara umatnya perpecahan dan perselisihan di antara mereka. Maka Nabi SAW melarang perpecahan dan perselisihan tersebut dan seluruh sebab-sebab yang mengantarkan kepada perpecahan. Nabi melarang untuk berbuat hasad, karena hasad tentu akan menimbulkan kebencian dan permusuhan. Seorang jika dia hasad kepada saudaranya, tentu dia akan membenci, akan melahirkan kemaksiatan-kemaksiatan yang lain, akan mencari-cari aib saudaranya tersebut, dan seterusnya. Karena diawali dari sifat hasad tersebut. Berawal dari sifat hasad, tidak suka dia dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada saudaranya, mulai dia membenci saudaranya tersebut, bermusuhan dengan saudaranya. Maka seluruh sebab yang mengantarkan kepada perselisihan dan perpecahan, Rasulullah SAW melarang itu semua. Wala tanajashu, demikian juga an-najash, yaitu mengangkat, menaikkan suatu harga atau menurunkan suatu harga, tujuannya yaitu untuk memudaratkan salah satu dari si penjual atau si pembeli, atau menguntungkan salah satu dari keduanya. Ini juga mengantarkan al-ikhtilaf, juga akan menimbulkan permusuhan antara si penjual dan si pembeli, akan terjadi suatu kebencian. Wala tabaghadu, jangan saling membenci. Wala tadabaru, saling membelakangi, dan seterusnya. Maka hadis ini merupakan hadis di antara hadis yang menghimbau, dan terdapat anjuran pada hadis ini untuk terjalinnya al-ukhuwah al-islamiyah antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Tidak boleh seorang muslim itu menzalimi saudaranya semuslim, mengacuhkannya, tidak menolongnya. Tidak boleh pula menipunya, tidak boleh pula merendahkannya dan meremehkannya. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan bahwa takwa itu ada di hati, takwa itu ada di dada. Jangan kita menganggap remeh saudara kita, walaupun dia orangnya tidak mampu, walaupun dia adalah orang yang paling miskin, paling tidak punya apa-apa, orang yang bodoh, orang yang tidak pintar. Jangan sampai kita remehkan dia. Mungkin saja dia orang yang lemah, dia orang yang banyak kekurangannya menurut yang terlihat, tetapi dia tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Justru orang yang mencela inilah dia rendah, dia orang yang jelek. Kata Rasul, bihasbi mri'in minasyar, cukuplah seorang itu dikatakan orang yang jelek, orang yang buruk, jika dia sudah mencela saudaranya semuslim. Lihat, di sini Rasulullah SAW mengingatkan, jangan sampai kita merendahkan, meremehkan saudara kita. Semua kita memiliki kekurangan. Kekurangan yang ada pada saudara kita, jangan sampai membuat kita untuk menjelekkan dan meremehkan dia. Dia tidak pernah mendapat prestasi, dia tidak pernah nilainya bagus, dia tidak pernah juara, dan seterusnya. Semua sudah paham, tinggal dia sendiri yang tidak paham. Jangan kita remehkan dia, jangan kita remehkan orang tersebut. Mungkin saja suatu saat nanti dia akan lebih tinggi daripada kita. Mungkin dia di mata manusia rendah, tetapi dia di sisi Allah Subhanahu wa taala tinggi derajatnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, rubba ash'ath aghbara madfu' bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarra. Bisa saja seorang yang ash'ath, seorang yang kusut rambutnya, kusut pakaiannya, aghbar penuh debu, enggak bisa ngurus dirinya sendiri, rendah dia di mata manusia, madfu' bil abwab, terhalau dari pintu, tidak terima, tidak boleh masuk rumah, tidak boleh masuk, ditolak dia dari pintu-pintu, tidak boleh, tidak diizinkan untuk masuk. Jika ada orang yang melihat di luar pintu, tentu ditutup pintunya, dia dihalang untuk masuk dari pintu tersebut. Tapi kata Rasul, lau aqsama 'ala Allah la abarra, jika orang itu bersumpah, berdoa, bersumpah atas nama Allah, langsung Allah kabulkan sumpahnya tersebut. Rubba ash'ath, terkadang demikian keadaannya, seorang yang kondisinya hina di hadapan manusia, tetapi jika orang ini bersumpah mengatasnamakan Allah, Allah pasti akan kabulkan saat itu juga. Maka hadis ini menunjukkan haramnya meremehkan dan merendahkan seorang muslim, karena yang namanya at-taqwa At-taqwa itu ada di hati. Kita tidak tahu siapa yang lebih mulia satu dengan yang lainnya. Tidak ada yang bisa menjamin kita adalah orang yang paling mulia di sisi Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah yaitu orang yang bertakwa di antara kalian. Maka beberapa faedah yang terdapat dari hadis ini. Keharaman al-hasad. Haramnya perbuatan al-hasad. Al-hasad baik itu dari satu pihak atau dari kedua belah pihak. Baik satu orang saja yang hasad terhadap saudaranya atau kedua-duanya saling hasad satu dengan yang lainnya, ini haram, tidak boleh. Itu al-hasad tadi artinya membenci suatu kenikmatan atau berharap hilangnya suatu kenikmatan yang ada pada saudaranya semuslim. Dan hasad ini akan merugikan dirinya sendiri. Seorang yang hasad tentu dia akan merugi. Dia tidak akan pernah tenang hidupnya. Setiap melihat saudaranya diberi kenikmatan, diberi kelapangan rezeki oleh Allah, dia tambah sempit. Dia yang sakit, dia yang tidak senang. Dia akan terganggu, tidak akan pernah tenang. Demikianlah orang yang hasad. Semua dihasadi, semua orang hasad menurut dia. Kemudian tahrimun munajasyah, diharamkan juga dalam hadis ini al-munajasyah, perbuatan an-najas, perbuatan an-najas yaitu menaikkan suatu harga yang mana dia tidak ingin membelinya, dia tidak ingin membeli barang tersebut. Juga terdapat larangan untuk saling membenci satu dengan yang lainnya. Tidak boleh untuk saling membenci. Di balik larangan ini terdapat perintah untuk saling mencintai satu dengan yang lainnya. At-tahab, saling mencintai satu muslim dengan muslim yang lainnya. Juga diharamkan an-nahyu 'anit tadabur. Diharamkan pula dalam hadis ini untuk saling membelakangi. Saling membelakangi, tidak bertemu. Tidak peduli. Saling membelakangi satu dengan yang lainnya, ini haram hukumnya. Juga diharamkan dari hadis ini, faedah dari hadis ini, haramnya menjual suatu barang di atas penjualan saudaranya. Menjual suatu barang di atas penjualan saudaranya. Baik itu di zaman khiyar, di zaman tawar-menawar, ataupun setelah zaman tawar-menawar. Seseorang dalam transaksi jual-beli sedang tawar-menawar. Si penjual sedang menawarkan barang yang akan dijual kepada si pembeli. Masih dalam tawar-menawar, kemudian datang orang yang ketiga, dia mengatakan, "Saya jual kitab yang seperti itu lebih murah dari yang dia jual." Ini haram. Maupun setelah waktu transaksi selesai, maupun setelah waktu tawar-menawar itu selesai. Sudah selesai, si pembeli sudah membeli kitab dari si A seharga 100. Selesai dia pulang ke rumahnya, si C datang, "Saya juga punya kitab seperti yang kamu beli dari si A, tapi saya jual lebih murah dari dia. Saya jual 90. Ini juga diharamkan. Ini juga diharamkan walaupun sudah selesai dari waktu transaksi jual beli tersebut. Walaupun sudah selesai dari zaman al-khiyar, zaman tawar-menawar. Kemudian faedah yang berikutnya, wa kunu ibadallahi ikhwanan. Wajibnya al-ukhuwah al-imaniyah, wajibnya bersaudara al-imaniyah. Wajibnya al-ukhuwah, bersaudara seiman. Wa kunu ibadallahi ikhwanan. Jangan berpecah belah, tapi jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Juga haramnya kehormatan seorang muslim, haramnya darah seorang muslim, hartanya dan kehormatannya. Diharamkan membunuh seorang muslim kecuali ada hak yang dibenarkan dalam Islam. diharamkan untuk mengambil, merampas hartanya tanpa hak, tanpa ridha dari saudaranya tersebut. Wa irdih, diharamkan untuk menjatuhkan kehormatan saudaranya. Bagaimana bentuk menjatuhkan kehormatan saudaranya? Yaitu banyak caranya. Banyak bentuk seseorang itu menjatuhkan kehormatan saudaranya. Di antaranya itu asab, mencela saudaranya. Al-ghibah, berbuat ghibah. An-namimah. Ini semua merupakan bentuk menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Mengghibahi. Menyebutkan apa itu al-ghibah. Zikruka akhaka bima yukrah. Menyebutkan suatu kejelekan, aib yang ada pada saudara kita, yang mana dia tidak ada di sisi kita. Si A bercerita tentang, bercerita kepada B tentang si C, yang si C ini tidak ada di sebelahnya, tidak hadir di sebelah dia. Dia mengatakan si C orangnya demikian dan demikian, aib itu ada pada si C. Dan si A bercerita aib yang ada pada si C ini kepada si B. Ini ghibah, ini ghibah. Jika benar aib tersebut, maka ini adalah ghibah. Dan jika dusta, tidak benar, tidak ada yang dia ceritakan itu dusta, tidak ada pada si C, maka ini adalah buhtan. Buhtan, buhtan merupakan dosa yang lebih besar di atas ghibah. Sudah ghibah plus dusta lagi, tidak benar plus menjatuhkan saudaranya. Tetapi jika ghibah itu dilakukan dalam keadaan orang yang diribahi itu hadir di hadapannya, maka ini bukan disebut ribah. Ini disebut dengan asab, mencela. Ribah adalah menyebutkan kekurangan yang ada pada saudaranya yang dia tidak hadir di sisi kita. Jika dia hadir, maka ini asab, mencela. Dia ada di sekitar kita, kemudian kita menyebutkan aib yang ada pada dia. Maka ini asab, mencela. Kita mencela dia. Adapun al-ribah, yaitu memakan daging mayit saudaranya sendiri, ini al-ghibah. Dan semuanya haram, baik itu asab, baik itu al-ghibah, maupun al-buhtan. Dan ghibah ini ada beberapa tingkatan. Ghibah itu ada beberapa tingkatan dalam dosanya. Tidak seluruh ghibah itu dosanya sama, tetapi ghibah ada beberapa tingkatan. Terkadang ghibah itu lebih besar dosanya daripada ghibah yang lainnya. Seperti ghibah terhadap pemerintah. Ghibah terhadap pemerintah al-umara. Menyebutkan, menjelek-jelekkan aib yang ada pada pemerintah kita. Ini dosanya lebih besar daripada kita menyebutkan kekurangan yang ada pada saudara kita sendiri. Kenapa? Karena al-ghibah, ghibah yang dilakukan terhadap pemerintah, ini akan mengantarkan kepada mafsadah-mafsadah yang sangat besar. Ketika seorang menyebutkan kejelekan dan kekurangan yang ada pemerintahnya, tentu akan mengantarkan manusia dan rakyat akan membenci pemerintahnya sendiri. Tidak senang dengan pemerintahnya sendiri, karena sudah tahu aib-aib yang ada pada pemerintahnya. Juga tentu rakyat akan menentang pemerintahnya. Tidak turut, tidak menuruti aturan-aturan pemerintah disebabkan kebencian yang sudah tertanam dalam hati-hati mereka, disebabkan perbuatan ghibah. Maka ghibah yang seperti ini lebih besar dosanya daripada ghibah terhadap sesama muslim. Demikian juga ghibah terhadap para ulama, menyebutkan kejelekan dan aib-aib yang ada pada ulama as-sunnah, ulama yang ahlu sunnah. Ini juga merupakan dosa yang besar daripada ghibah selain kepada mereka. Karena mafsadah di balik ghibah ini terdapat sangat banyak daripada hanya menyebutkan ghibah yang ada pada saudara kita. Dan semuanya haram, dan semuanya haram. Kemudian faedah yang berikutnya, la yahillu dhulmu muslim, diharamkan menzalimi seorang muslim, bi ayyi naw'in min anwa'idh dhulm, dengan segala cara perbuatan zalim. Yang namanya perbuatan zalim, baik itu sedikitnya maupun besarnya, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja, tidak boleh. Yang namanya kezaliman itu diharamkan. Al-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Al-zulm, kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamah. Kegelapan di hari kiamah, rugi dia. dalam suatu hadis Rasulullah SAW menyebutkan, tahukah kalian orang yang merugi? Para sahabat mengatakan, orang yang merugi dari kita adalah orang yang tidak punya harta benda. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan itu orang yang merugi. Al-muflisu man ya'ti yaumal qiyamah, adalah orang yang datang di hari kiamat dalam keadaan dia membawa pahala yang sangat banyak. Tetapi dia datang di hari kiamat juga dalam membawa kezaliman terhadap saudaranya. Dia datang di hari kiamat menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan dia pernah mengambil harta saudaranya. Dia pernah menzalimi, memukul saudaranya, pernah membunuh saudaranya. Maka nanti orang-orang yang terzalimi tersebut bangkit di hari kiamat meminta haknya untuk dipenuhi. Meminta haknya untuk diganti, ganti rugi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengambil pahala-pahala yang banyak yang dibawa oleh orang ini. Diambil pahalanya, dikasihkan kepada orang yang dizaliminya di dunia itu. Dikasih. Datang lagi, ya Allah, dia pernah mencela saya. Ambil lagi pahalanya, kasih ke kamu. Ya Allah, dia pernah menghibahi saya. Ambil terus pahala yang demikian. Orang yang dizalimi itu terus diganti rugi dengan pahala-pahala yang dibawa oleh orang yang berbuat zalim ini. Sekalipun banyak, seperti gunung yang dia bawa pahalanya tersebut. Terus-terus sampai habis pahala dia dan masih tersisa, ternyata masih banyak orang yang dizalimi, belum diganti, belum dibayar. Maka sudah habis pahala dia, sudah habis. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengambil dosa-dosa orang yang terzalimi tersebut dan ditambahkan dosa itu kepada si orang yang zalim ini. Jadi pahalanya habis, malah yang ditambah adalah dosanya. Inilah perbuatan adz-dzulm. Perbuatan zulm. Jangan meremehkan perbuatan adz-dzulm. Adz-dzulm, dzulumat yaumil qiyamah, adalah kegelapan dan kebinasaan, kehancuran di hari kiamat. Kemudian faedah yang terdapat pada hadis ini pula, wajibnya menolong seorang muslim. La yakhdhuluh. Wajibnya menolong seorang muslim. Jangan sampai kita mengacuhkan saudara kita yang butuh untuk ditolong. Juga diharamkan untuk berbuat dusta terhadap saudara yang menipu. Saudara ini juga haram. Juga faedah yang terdapat pada hadis ini, faedah yang terakhir, yaitu wajibnya menghormati seorang muslim, darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Tidak boleh membunuh seorang muslim tanpa hak. Tidak boleh merampas, mengambil hartanya. Dan tidak boleh menjatuhkan kehormatannya. Tidak boleh menjatuhkan kehormatannya. Meremehkannya, merendahkannya ini di antara perbuatan yang sangat berbahaya. Seorang itu disebut, dianggap sebagai orang yang jelek dan orang yang buruk, yaitu jika dia sudah mencela dan merendahkan saudaranya. Inilah beberapa faedah yang terdapat pada hadis yang ke-35 dari hadis Arba'in An-Nawiyah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Ada yang mau membaca hadis? Siapa yang hafal hadis? Ayo. Sebelum ditutup majelisnya. Siapa yang masih hafal hadis? Hadis ke-35. Ya, Ubaid. Siapa? Zaki. Sudah sampai 35. Ayo baca. Nabi Hurairah. Ibu Imran. Ayo, siapa yang bisa baca? Hafid, hafal Hafid. Ayo kera. Nabi Hurairah. Wala tadabaru. Terus wala yabi'. Santah, barakallahu fiik. Eh, ada lagi yang mau baca? Tidak ada, malu. Eh, Ubaid. Baik, kita jawabkan sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.